bicara selalu dusta, mengingkari janji-janjinya, berkhianat bila dipercaya, hati dan lahirnya tak sama. Itulah orang munafik, orang yang agar terlihat mempesona, ketahui.